Kurang subarang manggangan kacang. Ahai, ahai, kurang subarang manggangan kacang. Kami di sini, kami di sini manggangan bikin. Kami di sini, kami di sini manggangan bikin. Kurang subarang latih uracang. Ahai, ahai, kurang subarang latih uracang. Kami di sini, kami di sini nangka darigi. Kami di sini, kami di sini nangka darigi. Tiup api di gunung nidang. Ahai, ahai, tiup api di gunung nidang. Abu-abunya, habu-habunya, habu-habunya, ku tampi jua. Niat hati tu mati bujang. Ahai, ahai, niat hati tu mati bujang. Balu-balunya, balu-balunya, ku hadang jua. Balu-balunya, balu-balunya, ku hadang jua.